hatiku. Di mataku kau arti cinta yang sesungguhnya. Kau telah mengisi hari-hariku. Teruskanlah engkau begitu hingga dunia tak bermentari. Hingga Tuhan mempertemukan kembali. Tenanglah sayangku di sini, kan selalu di sini hingga ku mati. Jangan bersedih, tersenyumlah, hapus air matamu dan genggam tanganku. Dengar bisikku, janganlah takut dan yakinlah semua akan baik-baik saja. Tenanglah sayangku di sini, kan selalu di sini hingga ku mati. Jangan bersedih, tersenyumlah, hapus air matamu dan genggam tanganku. Air matamu dan genggamlah.